السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا بعد. فإن قلت فما تصنع في قوله تعالى إلا أن يعفون فإن ناصبة فإن ناصبة والنون ثابتة معه. Jika engkau bertanya, insyaallah, apa yang engkau perbuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala illa yakun, sesungguhnya an di sini nasibah adalah huruf yang menasobkan dan nunnya masih tetap bersamanya, padahal kaidahnya disebutkan bahwasanya afal khamsah itu mansub dengan membuang nun, tapi pada contoh illa yakuna di sini nunnya masih tetap padahal ada an. Qultu laisa al-wawu hauna wawal jama'ah. Saya jawab bahwasanya wawu di sini pada contoh ayat ini illa yafun bukan wawu jama'ah. Jadi bukan wawu jama'ah. Wa innama hiya lamul kalimah. Tidak lain, ya, dia wawu yang ada pada yafun adalah lamul kalimah, huruf akhir dari fi'il afa ya'fu. Lamul kalimah allati fi qawlika, yang ada pada ucapanmu zaidun ya'fu afa ya'fu. Jadi wawunya bukan wawu jama'ah, tapi akhir ataupun lamul kalimah, akhir huruf dari ya'fu. Wa laysatin nun huna nuna rafa. Nun di sini bukan nun rafa. Wa innama hiya ismun mudmarun aidun 'alal mutallaqat. Tidak lain dia, ya, nun adalah isim dhamir yang kembali kepada al-mutallaqat, kaum wanita yang dicerai. Mithluha, semisal ini adalah dalam contoh ayat wal mutallaqatu yatarabbasna, sama persis wazannya. Iya. Fa'ilnya juga lil alin nisa. Wal fi'lu mabniun liittisalihi bi nun niswah, dan fi'il ya'fun itu mabni. Iya. Di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah sebagaimana yatarabbasna, fi'ilnya mansub atau mabni di atas sukun karena bergandengan dengan nun niswah. Wa waznu ya'fun, wazannya ya'fun illa ya'fun. Ala hadza, dengan ini adalah yaf'ulna, ya. Wazannya yaf'un adalah yaf'ulna, ya, sama. Kama annaka idza qulta, sebagaimana engkau apabila engkau katakan al-niswa yakhrujna, sama. Aw yaktubna, kana dzalika wazna, itulah wazannya yaf'un. Wa amma idza qulta ar-rijalu yaf'un, adapun kalau engkau membuat contoh ar-rijalu yaf'un, fal wawu wawu al-jama'ati, maka wawu pada ya'fun adalah wawu jama'ah, bukan lamul kalimah, bukan huruf akhir dari fi'il ya'fu. Wan nun alamatu rafa, sedangkan nunnya adalah tanda rafa. Wal asl ya'fun, asalnya ya'fubuna, ar-rijalu ya'fubuna, itu aslinya biwawaini dengan dua wawu, ya. Ulahuma lamul kalimah, wawu yang pertama adalah lamul kalimah, akhir fi'il. Wasaniyah, wawu yang kedua adalah wawul jama'ah. Fastusqilati dhammatu ala wawin, maka dianggap berat dhammah pada huruf wawu. Ya'fuwu itu berat. Dalam kondisi sebelumnya adalah dhammah lagi. Wa ba'daha wawun sakinah, dan setelahnya wawu sukun, itu berat. Ada wawu yang didhammah, sebelumnya dhammah, setelahnya wawu yang sukun, itu berat. Ya'fuwuna, berat dalam ucapan. Wahya al-waw al-ula, ya, yaitu dia dianggap berat dhammah padanya adalah wawu yang pertama, ya. Ulangi, dianggap berat dhammah pada wawu yang sebelumnya dhammah dan setelahnya wawu sakinah, itu wawu yang pertama, ya, dia dianggap berat. Fahudifati dhammah, maka dibuanglah dhammahnya dari wawu yang pertama. Faltaqa sakinani, sehingga bertemulah dua sukun yang ada pada dua wawu. Wawuma al-wawani, yaitu dua wawu, ya. Fahudifat al-dhammah, sehingga bertemulah dua sukun, yaitu sukun yang ada pada dua wawu. Fahudifatil ula, maka dibuanglah wawu yang pertama, ya. Wawu yang pertama yaitu apa? Lamul kalimah dibuang. Yang disisakan adalah wawu al-jama', ya. Wa innama khusat bil hadaf dunan thaniyah. Kenapa di sini dibuang, atau yang dibuang itu yang pertama bukan yang kedua? Wa innama khusat bil hadaf, tidak lain yang pertama inilah yang dikhususkan dengan pembuangan, bukan wawu yang kedua. Ini salah satu umur, karena tiga alasan. Paham ini? Kenapa ini buang adalah wawu yang pertama, bukan wawu yang kedua. Alasan yang pertama, annal ula juz'u kalimatin, wasaniyatu kalimah. Alasannya adalah bahwasanya wawu yang pertama adalah bagian dari kalimat. Wawu lamul kalimah itu kan bagian dari ya'fu, ya kan? Bagian dia dari ya'fu. Sehingga ketika dibuang tinggal dua. Wasaniyah, sedangkan wawu yang kedua yaitu dhamir wawu adalah kalimat, kalimat tersendiri. Satu kalimat dia. Kalau wawu yang pertama itu bagian dari satu kalimat, kalau wawu yang kedua itu kalimat. Wa hadzu juz'in asalu min hadzi kullin, membuang bagian tertentu dari satu kalimat lebih ringan daripada membuang satu kalimat secara utuh. Dipahami nih? Ya. Kalau wawu kan satu kalimat utuh itu dhamir. Sedangkan wawu yang pertama ya'fu itu bagian dari satu kalimat, ya membuang satu kata dari satu kalimat lebih ringan daripada membuang satu kalimat. Wasan yang alasan kedua, annal ula akhirul fi'li wal hadaf bil awakhir aula. Bahwasanya wawu yang pertama adalah akhir fi'il. Membuang akhir-akhir itu lebih pantas, lebih utama. Wasalis alasan ketiga, annal ula la tadullu ala ma'nan wasaniya dalatun ala ma'nan. Wa hadhu ma la yadullu ala ama la yadullu aula min hadhi ma yadull. Bahwasanya yang pertama, wawu yang pertama tadullu ala ma'nan, menunjukkan kepada sebuah makna. Annal ula, sekarang keliru, annal ula la tadullu ala ma'nan. Wawu yang pertama tidak menunjukkan kepada makna, iya kan? Ilamul kalimat tidak menunjukkan kepada sebuah makna. Sedangkan wawu yang kedua menunjukkan kepada makna, wawu jamaah, fa'il, pelakunya, jamak, mudzakkar. Wa hadzu ma la yadullu, membuang huruf yang tidak menunjukkan kepada sebuah makna lebih utama daripada membuang satu huruf yang dia mengandungi makna. Walihada al-aujuh hadafu lamal kalimah. Karena alasan inilah, atau tiga alasan inilah, mereka ahli nahu membuang lamul kalimah. Para contoh, ar-rijalu ya'funa. Ya. Kalau dijajamkan jadi apa? Lam ya'fu. Ya. Beda ya. Ar-rijalu ya'funa dengan apa? An-niswatu ya'funa. Ataupun lam atau illa an ya'funa, illa an ya'funa, beda. Kemudian walihadza ala wujuh, oleh karena tiga alasan ini mereka membuang lamul kalimah fi ghazin wa qadin duna tanwin. Karena tiga sisi ini pula mereka membuang, ya ini alasannya sama ya. Karena tiga sisi ini pula mereka membuang lamul kalimah yang ada pada kalimat ghazin. Tadinya kan ghazi, ya kan? Ghazin. Qadhi, jadi qadhin. Ya. Duna tanwin, dan bukan tanwin yang dibuang. Di sini kan ada pilihannya. Antara membuang ya dan apa, membuang tanwin. Dan mereka ahli nahwu lebih memilih membuang apa? Ya-nya daripada tanwin. Sehingga jadilah ghazin. Ketika tidak ada tanwinnya keluar ya-nya al-ghazi. Ya. Duna tanwin, bukan tanwin yang dibuang. Kenapa li'annahu, ini sebutan alasannya. Ya. Li'annahu ji'a bihi lima'nan, karena yang namanya tanwin didatangkan untuk sebuah makna, menunjukkan nakirah, umum maknanya. Wa huwa kalimah mustaqillah, dan dia tanwin itu kalimat tersendiri. Wa la yusaf bi'annahu akhir, dan tidak disifati bahwasanya yang namanya tanwin adalah ke akhir sebuah kalimat, bukan. Akhir kalimat maksudnya huruf-hurufnya. Kenapa idil akhir al-ya? Karena akhir kalimat ghazi adalah ya aslinya. Ya itu alasannya. Ya. Ghazin. Ya. Tanwinnya ini yang roji bukan tanwin iwab, tapi tanwin tamkin. Sebagian orang keliru. Ya. Menyamakan contoh ghazin, qadin dengan jawarin, ghawashin. Kalau jawarin, ghawashin, tanwin yang ada pada duanya ini tanwin iwab. Tanwin yang didatangkan sebagai ganti dari huruf yang dibuang. Ya. Ghawashin, jawarin. Buktinya apa? Buktinya ketika mansub. Ya kenapa sih? Atau sebelumnya kita perlu ketahui bahwa ghawashin, jawari itu adalah isim yang mamnu minas sharf. Karena sihu mutarjumu, ya kan? Jawari aslinya tuh. Ghawashi dibuang di situ iya-nya. Di'iwab ditakwil dengan tanwin. Jadi jawarin ghawashin. Ketika mansub jadi apa? Jawariya. Ghawashiya, enggak ada apa? Tanwinnya. Ini menunjukkan bahwasanya tanwin tanwin iwad. Kenapa yang namanya? Kaidahnya yang namanya iwad dengan muawab, iwad dengannya diganti itu tidak bisa berkumpul dalam satu tempat. Sehingga kalau ada ya-nya enggak tanwinnya. Ghawashiya. Ya. Jawariyah. Ketir tanwin. Enggak ada ya-nya. Huwasin. Jawarin. Sehingga yang rajih. Ya. Kalau tadi yang kita contohkan dari dua kalimat tadi. Tanwinnya tanwin iwat. Tapi kalau di sini tanwin tamkin. Seperti pada baitun. Holamun. Buktinya apa? Buktinya kalau mansub bertemu. Huwazian. Huwazian. Iya kan? Itu keliruan. Ya dipahami oleh sebagian. Ya. Bedakan ya. Antara huwasin, jawarin dengan huwazin, huwazin. Madin juga. Itu tanwinnya tanwin kamkin. Gitu. Wa yazidu wa jarra bi'an wa annahu sahihun wal ya mu'tallah. Tam ditambahkan di sini sisi atau alasan yang keempat. Kenapa ini buang ya-nya bukan tanwinnya? Yaitu bahwasanya tanwin adalah sahih, termasuk sahih. Termasuk kalimat yang sahih. Iya. Wal ya mu'tallah sedangkan ya huruf illah. Ya huruf illah lebih cocok untuk dibuang daripada selainnya. Nah itu. Falamma hudzifatil wawu sara, berarti di sini ada istitrad. Jadi membahas sesuatu yang sebenarnya bukan pembahasan tapi ada kaitannya gitu. Ya, diperlebar. Wa yazidu wajhan rabi'an ditambahkan sisi atau lah ya sudah ya. Falamma hudzifatil wawu sara waznu ya'fun yaf'un. Tatkala dibuang wawu, ya, falamma hudzifatil wawu ketika dibuang wawunya, maka jadilah wazannya, wawu itu yang merupakan akhir dari huruf ataupun dari kalimat ya'funa tadi ya. Ya, ya'fu ketika dibuang menjadi ya'fu. Ya. Ketika dibuang wawunya jadilah wazannya ya'fun. Wazannya ya'fu yang ada dalam ayat tadi, illa ya'fun itu wazannya yaf'un. Ya, apa yang dibuang di sini? Lamul kalimah, yaf'un, dibuang lamnya. Sehingga pada contoh tadi illa ayyafuna itu di situ illa ayyafuna apa yang dibuang lamul kalimah ya ya'fun yaf'un ya bi hadzil lam dengan membuang lam walihadza oleh karenanya walihadza idza adkhalta 'alaihi an-nasibah ini keliru ya. Walihada idza adkhalta alaihi nasib aw al jazim qulta arijal lam ya'fu wa lan ya'fu. Fa'rif al farqa. Ini membahas tentang yang tadi berarti ya. Yang lirijal dari arijal ya'fun. Ya. Arijalu ya'fun. Arijalu ya'fun itu yang dibahas. Tatkala dibuang wawunya dari arijalu ya'fun. Tatkala dibuang wawunya tadinya kan apa? Arijalu ya'fun ya. Ya. Arijalu ya'fun telah jelaskan bahwasanya yang dibuang apa? Lamul. Lamul fi'ilnya kan? Tadi di bawah itu. Tadi kan aslinya ya'fubun. Ya, arijalu ya'fubun. Dibuang apa? Lamul kalimahnya. Berarti ya'fun. Berarti ya'fun itu katanya setelah dibuang wawunya jadilah wazannya. Yaitu wazannya ya'fun. Pada contoh arijalu ya'fun. Itu wazannya ya'fun. Ya, wazannya ya'fun. Karena dibuang lamul fi'ilnya. Wazannya ya'fun. Bihadzil lam dengan membuang lam. Oleh hadza oleh karenanya idza adkhalta alaihi an-nasib apabila engkau masukkan pada ar-rijalu ya'fun penasob atau penjazm maka jadilah ar-rijalu lam ya'fu wa lan ya'fu fa'rif al-farq sehingga beda-beda kenalilah perbedaannya. I'rabnya gimana? Ar-rijalu mubtada marfu bil ibtida' wa al-tarfi' ad-dhamma dhahir al-akhirih lam harfu jazmin. Ya'fu fi'lun mudhari'un majzumun bi di hafi an-nun ya atau ala majzamu bihi mudhari'u ya. Kemudian al-waw dhamir muttasil ya mabni ala as-sukun fi mahali rafin fa'il ala alif lil fariqah ya. Di situ lamul fi'nya dibuang ya insyaallah paham ya. Tsumma qultu kemudian saya katakan as-sabi'u yang ketujuh al-fi'lul mu'talul akhir. Ya, yang keluar dari i'rab aslinya adalah fi'il yang mu'tal akhirnya. Yaghzu wa yakhsha wa yarmi fa innahu yujzamu bihadzi. Sesungguhnya fi'il yang mu'tal akhirnya dijazmkan dengan membuang huruf illah. Contoh innahu man yattaqi wa yasbir. Artinya mungkin dikasih ya. Innahu man yattaqi wa yasbir. Karena di sini sebutan mu'awwal. Ya, innahu man yattaqi artinya dengan ya wa yasbir. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan sabar. Ini mu'awwal. Maksudnya yattaqi di sini kan fi'il mudhari yang kemasukan apa? Penjazam, yaitu man syartiyah, kan menjazamkan. Tapi kenapa di situ masih tetap ya-nya man yattaqi, padahal kaidahnya tadi ya fi'il yang mu'tal akhir itu dijazamkan dan membuangnya, tapi di sini enggak dibuang gitu. Innahu man yattaqi wa yasbir. Maka kata beliau ini mu'awwal ditakwil, ditakwil. Wa qulu hadza khatimatu albabi al-abwabi sabi'ah allati kharajat min al-qiyas. Saya katakan inilah penutup bab-bab yang ketujuh yang keluar dari qiyas. Wa huwa al-fi'l al-mudhari' allazi akhiruhu harfu 'illah, itu fi'il mudhari' yang akhirnya huruf 'illah. Ya. Wa huwa al-waw wal alif wal ya, yaitu waw alif dan ya. Fa innahu yujzamu bi hadzal harfi al-akhir niyabatan an hadzal harakah. Sesungguhnya dia fi'il mudhari' mutal akhirnya dijazmkan dengan membuang huruf akhir sebagai ganti dari hadzal harakah, sebagai ganti dari pembuangan harokat. Ya, pembuangan harokat itu sukun. Takul kau katakan lam yaghzu, lam yakhsha, lam yarmi. Qala Allah Ta'ala falyad'u nadiyah. Jelas ya. Kalau lam yaghzu, yakhsha, yarmi itu majzum dengan lam. Kalau yad'u dengan lam, lamul amr. Ya. Al-lam lamul amr. Lam yang ada pada falyad'u lamul amr. Wa yad'u fil mudhari majzum wa alamatu jazmi hadzul waw. Ya. Wa nadi kemudian falyad'u falyad'u nadiyah, nadiyah maful dan mudhaf ilaih. Ya, nadi mudhaf ya ha mudhaf ilaih. Wa dhaharatil fathatu 'alal manqus li khiffatiha. Kenapa di sini muncul fathah pada nadiyah isim manqus? Ya, katanya wa dhaharatil fathah, tampak fathahnya pada isim manqus li khiffatiha, karena ringannya fathah pada isim manqus, yaitu yang akhirnya ya ataupun wawu. Wa taqdir, takdirnya falyad'u ahla nadi, silakan dia seru panggil ahla nadi, yaitu ahla majlisi. Ya. Orang-orang semajlisnya, ahla majlisi. Orang-orang yang semajlis dengannya. Falyad'u nadiyah. Ya. Teman-teman duduknya. Wa qala Allah Ta'ala wa lam yakhsha illallah. Wa lam yakhsha illallah. Jelas ini. Yakhsha majzum bilam. Ya. Bi hadzi harfil illah. Ya. Illallah sebagai apa? Maf'ulun bih. Istitsna'nya di sini mufarrogh. Yakhsha fa'ilnya dhamir musatir. Ya, fih. Jawazan taqdiruhu huwa. Subhanallahu akbar. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Walam yu'ta. Jadi yu'ta. Kemasukan lam yu'ta. Sa'atan minal mal. Yu'ta itu mughayyir shighah. Iya. Yu'ti yu'ta. Sa'ah itu aslinya maf'ul yang kedua. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Lam harfu jazmin. Yu'ta fil mudhari majzum bilam. Walamatu jazmihi harfu harfil illah. Dan dia mughayyir shighah atau mabni lil majhul. Naibul fa'ilihi bamin musatir fi taqdiruhu huwa. Kemudian sa'ah sebagai maf'ulun bih mansub. Wa qala Allah Ta'ala lamma yaqdi ma amarah. Belumlah menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lamma harfu jazmin li nafyi al-mudhari' wa qalbihi madiyan. Lamma adalah huruf jazm yang menafikan fi'il mudhari' dan membalik fi'il mudhari' menjadi makna madhi. Ya, kama anna lam kadzalik, sebagaimana lam juga demikian. Wal ma'na, maknanya adalah anna al-insana lam yaqdim ba'du ma amarahu Allah Ta'ala bihi hatta yakhruja min jami'i awamihi, min jami'i awamirih. Sungguhnya manusia belumlah dia menunaikan ya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan hingga dia yakhruj min jami'i awamirih, meninggalkan seluruh perintah-perintahnya. Wa hadza mithalu hadzil ya, ini contoh membuang ya, Allah alam. Wa amma qawlu ta'ala innahu man yattaqi wa yasbir bi ithbatil ya fi yattaqi wa iskan ra fi yasbir ala qiraati qunbul fa muawwal. Adapun bacaan innahu man yattaqi wa yasbir dengan menetapkannya pada yattaqi dan mensukun ra pada yasbir pada qiraah qunbul, maka ini ditakwil. Hadza jawabu su'alin su'ali taqdir. Hadza jawabu su'alin taqdiruhu anna al-jazim wa huwa man dakhala ala yattaqi wa lam yuhdhaf minhu harful 'illah. Famu awal itu adalah jawaban dari soal yang muqaddar. Ya. Misalnya fa kaifa biqaulihi innahu man yattaqi yasbir. Maka jawabannya fa huwa muawwal. Ya. Hadza wa hadza famu awal itu jawaban dari soal yang muqaddar, yang ditakdirkan. Ya. Takdiru annal jazim wa huwa man, yaitu bahwasanya jazim itu man dakhala ala yattaqi, takdir soalnya ya. Bahwasanya penjazm yaitu man masuk kepada yattaqi. Walam yuhzaf minhu harful illah, kemudian tidak dibuang darinya huruf illah. Wahwal yaitu ya. Ini bagaimana gitu. Fal jawabu anhu anna man mausulatun la anna syartiyah. Jawabannya adalah man di sini innahu man yattaqi adalah man syartiyah. Man mausulah. Bukan dia man syartiyah. Kalau man mausulah ya tidak menjazmkan. Yang menjazmkan man syartiyah. Wa sukun ra, sedangkan di sukunya ra man yasbir. Ya. Min yasbir dari yasbir imma litawali harakatil ba war ra wal fa wal hamzah takhfifan. Ada kalanya di sukunya ra pada yasbir dikarenakan berturut-turutnya banyak harokat, yaitu harokat yang ada pada ba, ro, fa dan hamzah. Lihat, wa yasbir fa innahu, ya, wa yas, sana di harokat di ro-nya, wa yasbiru fa in, ada berapa harokat? Wa yas, tadi mulai ba, wa yasbiru fa in, ya, empat harokat ya berturut-turut, biru fa in, ya. Innahu man yattaqi, sana di harokat, wa yasbiru fa, ya, banyak harokat gitu. Berturut-turut harokat di situ, harokat yang ada pada ba, ro, fa dan hamzah. Ini kenapa disukun? Takhfifan, untuk meringankan. Iya, bukan tanda jazm. Iya ya. Itu pada akhir kunbul. Auli annahu wasala biniyatil waqf, atau kalau dia yasbir itu wasala dibaca lanjut tapi dengan niat waqaf. Kalau kita waqafkan sukun. Ini banyak terjadi ya pada bacaan anak-anak gitu ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir gitu. Wasala binatil waqaf. Wasal pada niatan waqaf ada ini pada qiraah. Seperti qiraah al-hasan. Pada membaca kita apa? Wala tamnun tastakfir. Aw 'alal 'athf 'alal ma'na, ataupun karena diathafkannya dia kepada makna. Di anna man al-mausulah bi manzilati syartiyah, karena man al-mausulah itu seperti kedudukannya man asyartiyah dari sisi sama-sama umum, sama-sama mubham. Jadi dia tetap dijazmkan karena diathafkan kepada maknanya man, ya, meskipun man yang mausulah tapi dia seperti man syartiyah. Adapun pada qiraah yang masyhur yang ada pada kita maka tidak ada isyal. Innahu man yattaqi wa yasbir, yang menjadi isyal adalah pada qiraah kunbul dengan di situ memunculkan huruf ilahnya yattaqi. Ya Allah ala, sebelum dilanjut ditutup apa ada isyal atau ada yang mau disampaikan? Ya, cukup. Alhamdulillah, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.